Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kata Syekh Hafizahullah, Al-Hadithu Al-Thalitha Asyara, Ad-Dinu An-Nasihatu. Hadith yang ke-13 isinya bahwasanya agama ini adalah berisi nasihat. Kan ada nanti makna an-nasihah. An Tamim bin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat kunyahnya Abu Ruqayyah, dan nanti di bawah itu dari sahabat Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Lihat sahabi al-hadith, sahabat hadith. Tamim ibnu Ausi ibni Kharijah Ad-Dariyu Abu Ruqayyah, kunyahnya Abu Ruqayyah. Namanya Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Sahabiyun masyhurun, sahabat yang masyhur, ini sahabat yang terkenal. Mata sanata arba'ina minal hijrah, meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu falasan, yani falasa marrat. Ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu. Berulang 3 kali. Agama ini adalah nasihat. Ulang lagi, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Yang pernah belajar nahwu tahu ya, bahasanya di sini apa istilahnya? Isimnya adalah ma'rifat. Ya, ad-din ma'rifat, an-nasihat juga ma'rifat. Kalau dalam susunan mubtada' khobar biasanya apa? Ma'rifat kemudian nakirah ya. Muhammadun talibun misalnya. Ini memberikan faedah penting bahwasanya pokok dari agama ini berisi nasihat. Seperti ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Menunjukkan sisi yang sangat penting. Sehingga agama ini tidak tegak kecuali dengan nasihat. Tayyib. Beliau tekan lagi 3 kali. Susunan ad-dinu an-nasihatu. Ini susunan yang menunjukkan pentingnya isi dari khabar tersebut. Bahwasanya agama ini tidak tegak kecuali dengan nasihat. Diulangi 3 kali. Ini penekanan lagi. Penegasan lagi. Mendengar itu para sahabat bertanya. Ya. Kulna liman, kami mengatakan untuk siapa? Qala lillahi, kata Nabi SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti penjelasannya bagaimana bentuk nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk para imam kaum muslimin. Wa 'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ahmad, wa An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah jami'an. Ini hadis yang masyhur. Insyaallah mayoritas dari kaum muslimin atau mayoritas kita menghafal hadis ini dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Syekh, sahabiyul hadith, sudah kita baca tadi, Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah, seorang sahabat yang terkenal, meninggal pada tahun 40 Hijriah. Al-mufradatu, mufradat jamak dari mufradah, yaitu kosakata, kosakata. Ad-dinu al-islamu kulluhu. Jadi dalam bab ditulis ad-dinu an-nasihatu. Dalam hadis ad-dinu an-nasihatu. Apa ad-din? Agama. Alif lam di sini menunjukkan kekhususan, yakni alif lam yang menunjukkan agama Islam. Alif lam ta'rif, menunjukkan ma'rifat. Bukan yang dimaksudkan selain dari Islam. Sehingga dikatakan ad-dinu al-islamu kulluhu, agama Islam semuanya. Iz madarul islami ala hadzal hadithi, yakni agama Islam secara keseluruhan dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, umur al-i'tiqadiyah, keyakinan, ya, dengan bahasa lainnya usul dan furu', perkara usul dan furu', walaupun istilah baru, tidak dikenal di kalangan salaf. Semuanya agama secara keseluruhan itu adalah berisi nasihat. Kenapa? Iz, karena madarul Islam, karena poros agama Islam itu ada pada hadis ini. Kenapa? Di situ ada hak Allah, hak kitab Allah, hak rasulnya, hak para pemimpin, hak kaum muslimin, yaitu agama Islam. Kalau ingin sempurna agama kita, tunaikan hak-hak mereka. Berikan nasihat kepada mereka semua. Agama Islam tidak tegak kecuali dengan nasihat. Kemudian, an-nasihatu. Apa arti an-nasihah? An-nasihah. Kalimatun jami'atun. Kata yang mengumpulkan berbagai permasalahan. Kalimat. Kata yang mengumpulkan berbagai macam permasalahan, perkara. Maknaha artinya hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, hiyazah. Cakupan al hadzi, bagian, lil mansuh, untuk orang yang diberikan nasihat. Yani apa? Mencurahkan segala upaya kita, maknanya ya, hiyazatul hadzi, mencurahkan segala upaya kita untuk memberikan hak sesuatu yang mendapatkan nasihat tadi. Berarti apa kalau hak Allah? Kita mencurahkan segala upaya kita untuk menunaikan haknya Allah. Gitu maknanya. Hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Mencurahkan segala upaya kita, lahir batin. Mencurahkan segala upaya kita untuk menunaikan hak kitab Allah. Menunaikan segala upaya kita untuk menunaikan hak rasulnya. Hak para imam. Hak kaum muslimin. Itu. Hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Semua apa yang kita miliki, kita kerahkan untuk memberikan dan mencurahkan ataupun menyampaikan hak-hak mereka. Ma'khudhatun min nasahar rajulu saubahu idza khatahu. Diambil dari kata nasaha ar-rajul saubahu, yang artinya khatahu, yaitu menyulam, disulam, dijahit, bahasa Tondomi, yaitu disulam baju seorang lelaki, menyulam bajunya, menambal, menyambung, dan semisalnya terkait dengan urusan jahit-menjahit. Idza khatahu, dia, jika dia menjahit, menyulam bajunya. Ini secara bahasa diambil dari kata itu. Nasaha ar-rajulu thawbahu, menyulam, menjahit. Ya. Fashabbahu fi'lan nasihi. Mereka, ya, fashabbahu, yani, ahli bahasa menyerupakan perbuatan an-nasih, orang memberikan nasihat. Orang yang memberikan nasihat itu perbuatannya diserupakan dengan tadi, lelaki yang menyulam bajunya, memperbaiki bajunya, menunaikan supaya bajunya bagus, dan seterusnya. Fashabbahu fi'lan nasihi, Mereka menyerupakan perbuatan orang memberikan nasihat. Fima yataharrahu. Terhadap perkara yang dia upayakan, dia optimalkan. Min salahil mansuhi lahu, untuk memperbaiki atau berlaku baik terhadap al-mansuh yang mendapatkan nasihat. Bima yasudduhu min khalalis thawbi, dengan sesuatu yang bisa menutup ya cacat, aib, kekurangan dari baju tersebut. Jadi baratnya kalau orang menyulam bajunya, ada yang sobek, ada yang lubang, dia sulam, dia tutup supaya jadi bagus lagi. Nah, perbuatan orang yang memberikan nasihat itu apa? Dia mencurahkan upaya, segala tindakan, bagaimana caranya ya al-mansuh, sesuatu yang mendapatkan nasihat itu benar-benar mendapatkan haknya. Nggak terbengkalai, nggak rusak, nggak usang, ya, dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk mencurahkan upayanya agar yang al-mansuh, yang diberi nasihat itu betul-betul mendapatkan haknya. Nggak ditelantarkan, nggak didolimi, nggak disepelekan. Gitu. Kemudian kata beliau, makna aimmatul muslimin ay zu'ama'uhum. Zu'ama, za'im, yakni ru'asa, pemimpin-pemimpin mereka. Siapa mereka? Kal khulafai, seperti al khulafa, khalifah. Bisa namanya khalifah, bisa namanya sultan. Ya. Wal umara'i, para pemimpin, amir. Khulafa jamak dari khalifah, umara jamak dari amir. Para pemimpin negara, pemimpin dari jajaran atas sampai yang bawah. Wal ulama'i, dan para ulama, para pemimpin agama. Kemudian 'amatuhum sa'irul muslimina mimman 'ada al-a'immata. Seluruh kaum muslimin selain dari para imam tersebut, selain dari kalangan pejabat pemerintah, para pemimpin, dan selain dari para ulama, semua kaum muslimin. Berarti di sini kan mengandung perkara sangat besar. Yaitu apa? Agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Tidak akan tegak kecuali nasihat itu ditunaikan, tidak disepelekan. Jangan sampai lubang sobek. Kalau lubang sobek, diperbaiki menjadi baik. Nabi tegaskan dengan ucapan beliau 3 kali, sehingga sahabat bertanya, untuk siapa nasihat tersebut? Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para imam kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Mereka punya hak agar Islam kita sempurna, agar Islam kita tegak, menunaikan hak-hak mereka, dicurahkan dengan segenap kekuatan kita. Makna hadis, kata Syekh Hafizahullah, al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global, makna secara global, secara umum. Hadzal hadithu 'azimus sya'ni, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung perkaranya. Ini merupakan hadis yang sangat agung perkaranya. Dari si mana? Menunjukkan agungnya itu, satu, susunan mubtada khobarnya, khobarnya berupa isim ma'rifat. Ad-dinu mubtada, an-nasihatu khobar. Menunjukkan agungnya perkara tersebut. Agungnya nasihat. Kemudian yang kedua, dari sisi pengulangan, diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Bukan sembarangan ini berarti. Jadi kita melihat, apakah kita sudah menunaikan hak-hak semua itu? Qala wa min jawami'i kalimi ar-rasuli al-garimi. Yang kedua, Ini merupakan hadis yang agung. Yang kedua, termasuk dari jawami' kalim, ya, ucapan Nabi SAW yang ringkas namun penuh dengan makna. Namanya jawami', jawami' itu artinya jami', kumpulan jami', mengumpulkan berbagai masalah. Namun dengan ibarat, dengan ucapan yang ringkas. Ini kan ringkas, berapa kalimat, berapa kata. Ya, Nabi diberi jawami' al-kalim, diberi ucapan yang mencakup berbagai masalah, namun dengan ucapan yang ringkas, padat, enggak panjang. Wa alaihi madarul islami. Yang berikutnya, wa alaihi, di atas hadis ini, madarul islam, poros agama Islam berjalan. Kalau orang tidak menunaikan hak pertama, hak Allah, ya, bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, ya, rusak. Kalau seorang misalnya tidak menunaikan hak a'immah muslimin, jadi pemberontakan, kerusakan, rusak. Bila seorang tidak memberikan hak a'immatul muslimin, jadi pembunuhan, terjadi pencurian, rusak. Demikian pula, tidak memberikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah semaunya sendiri, ya, jadi kebid'ahan. Enggak menunaikan hak kitab Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hukum-hukum manusia, tidak menjadikan hukum Al-Quran sebagai landasan, patokan, dan lain sebagainya. Rusak jadinya. Makanya poros Islam di sini. Wa alaihi madarul Islam. Poros agama Islam di sini. Lau amila afradul muslimin wa jama'atuhum. Seandainya afrad, tiap-tiap individu kaum muslimin, tiap orang, kita satu persatunya, laki-laki, perempuan, semua afrad. Seandainya masing-masing dari kaum muslimin amila, mengamalkan hadis ini. Wa jama'atuhum, dan kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Masing-masing kelompok, ya, organisasi ini dan itu. Mereka mengamalkan hadis ini. Bima tadammanahu min ma'ani an-nasihati. Jika setiap individu masing-masing dari kaum muslimin dan kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin mengamalkan apa? Bima tadammanahu. Mengamalkan apa yang terkandung pada hadis ini. Jadi mengamalkan kandungan hadis ini berupa apa? Ma'ani an-nasihah. Makna-makna nasihat. Ya tentunya enggak bisa beramal kecuali dengan apa? Ilmu kan? Apa nasihat untuk Allah? Ilmu dulu. Nasihat untuk kitabnya, ilmunya apa? Nasihat untuk rasulnya, para imam, dan keumuman kaum muslimin, baru kemudian beramal. Ya. Seandainya mereka mengamalkan, tahu, pertama kali mengetahui bagaimana hak-hak tersebut, dan mengamalkan, lanalu sa'adata dunya wal akhirati. Niscaya, dalam tauhid, niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti ini kunci kan? Ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses di dunia dan akhirat, jalankan nasihat-nasihat tersebut. Kita nggak bisa menjalankan nasihat itu kecuali dengan apa? Mengetahui, mengilmui dulu apa nasihat-nasihat Allah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ingin beruntung dunia akhirat, berarti diilmui, dipelajari apa hak tersebut. Kemudian mohon kepada Allah taufik supaya bisa beramal. Berikutnya, ya, niscaya mereka akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, wala asyu, ya, ikhwatan mutahabbina. Yang kedua, niscaya mereka akan hidup ikhwatan, bersaudara. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. niscaya mereka akan hidup ikhwatan, bersaudara, saling menyayangi satu sama lain, saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, tidak saling menjatuhkan. Kenapa? Karena bersaudara. Karena masing-masing tahu Allah punya hak, kita punya hak, Rasul punya hak, para imam punya hak, kaum muslimin secara umum punya hak. Saling melengkapi satu sama lain. Niscaya mereka hidup bersaudara, mutahabina, saling mencintai satu sama lain, cinta terhadap saudaranya. Enggak ada hasad, enggak ada iri, enggak ada dengki. Sehingga nanti penduduk surga dihilangkan rasa hasad, iri, dengkinya. Masuk surga dalam keadaan bersih. Ya, penyakit-penyakit itu dibersihkan dulu sebelum masuk surga. Dari kisos, ya, di kontoroh 4 antara sirat dan surga. Sebelum masuk, ya, dibersihkan dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi kisos kelima dan itu. Sehingga ketika masuk surga, bersih. Gak ada yang iri. Yang atas senang, yang bawah juga senang. Nah, yang bawah gak iri yang atas. Masing-masing puas dengan kedudukannya. Adapun dunia, ya, saling senggol sana, jatuhkan sini, itu, dan lain sebagainya. Ini kalau kaum muslimin menunaikan hak ini, niscaya mereka akan hidup bersaudara dan saling mencintai. Ya mari masing-masing pertama kali kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengoreksi, sudahkah kita tunaikan hak-hak tersebut. Kalau hadis semacam ini kita arahkan, oh itu untuk fulan, untuk sana, ya kapan jadinya? Masing-masing dari kita mengoreksi, sudahkah kita menunaikan hak Allah, kita punya Rasulnya, imam, dan kaum muslimin dari situ. Nah, jika masing-masing sudah berupaya, insyaAllah dengan izin Allah, ini menjalankan, itu menjalankan, akan terjadi ukhuwah imaniyah. Ya. Tajma'uhum aqidatun wahidatun. Mereka dikumpulkan oleh akidah yang satu. Akidahnya sama. Ya. Berjalan di atas akidah salafus saleh. Wa rayatun wahidatun, dikumpulkan oleh satu bendera. Kalimat tauhid. Wa manhajun wahidun, dan manhaj, jalan dan prinsip hidup yang satu. Lihayatihim, dalam kehidupan mereka. Ya, akan lurus jalannya. Kuncinya apa? Mengilmui nasihat-nasihat itu dan mengamalkan. Masing-masing mengamalkan akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan di sini bentuk-bentuk nasihat. Qala fan nasihatu lillah ma'naha. Nasihat untuk Allah maknanya. Al-imanu bihi, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Nasihat untuk Allah ini menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak yang harus kita tunaikan, yang menjadi kewajiban bagi kita. Al-imanu bihi, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mencakup 4. Ya. Secara umum mencakup 4. Yang pertama, iman biwujudi, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Wujud. Yang kedua, al-iman bi rububiyyati, mengimani rububiyyah Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memiliki. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyyati, mengimani Allah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Uluhiyah. Yang berikutnya, al-iman bil asma'i was sifat, mengimani nama-nama sifat. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara tersebut. Al-imanu bihi, mengimani Allah Subhanahu wa taala, wa bi kulli ma warada fil kitab was sunnah, dan mengimani segala perkara yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa yang datang? Misalnya al-akhbar, berita-berita yang sudah terjadi, yang kita belum ada. Peristiwa penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi dua hari, langit dua hari. Kemudian Allah hidupkan bumi. Bukan tiba-tiba muncul, ya, tanpa pencipta. Enggak, kita meyakini Allah menciptakan. Peristiwa yang sudah terjadi, yang lampau sekali. Demikian pula mengimani takdir termasuk dalamnya. Ya. Allah sudah menulis takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi membenarkan segala berita dalam Quran dan Sunnah, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Nanti akan keluar misalnya Ya'juj dan Ma'juj, akan melakukan kerusakan di muka bumi. Akan keluar Dajjal, akan turun Nabi Isa. Dan belum terjadi ya. Mengimani, diimani hal tersebut. Paham dong? Ya. Tidak mendahulukan akal pikiran kita. Ketika terjadi benturan, ini enggak masuk akal. Maka yang dikalahkan adalah akal kita. Mengimani adanya nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur. Ya. Mengimaninya. Termasuk perkara ghaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Mengimani hal itu. Jadi mengimani segala yang datang dalam Quran maupun Sunnah. Qala min asma'ihi al-husna, berupa nama-nama Allah al-husna yang terbaik. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah. Walillahi, walillah. Hanya milik Allah al-asma, nama-nama al-husna yang terbaik. Al-husna. Husna itu fi ghayati al-husn. Mencapai derajat kebagusan yang paling tinggi. Al-husna. Wasifatihi al-ulya, dan sifat-sifat yang tinggi. Allah mengatakan, walillahil mathalul a'la. Ay wasf, hanya milik Allah al-mathal, ay al-wasf. Hanya milik Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Maknanya apa? Tidak ada kekurangan apapun dalam sifat Allah. Dari sisi manapun enggak ada kekurangan. Ya. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Enggak ada aib, enggak ada cacat. Berbeda dengan makhluk. Misalnya sama-sama memiliki sifat hidup. Allah hidup. Manusia juga hidup. Ya. Namun kehidupan Allah penuh dengan kesempurnaan. Bagaimana? Ya karena kehidupan Allah tidak diawali dengan Adam. Allah ada. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Kita manusia ada hidup. Namun sebelumnya apa? Tidak ada kan? Hal ata al-insan hinun minat dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah lewat suatu zaman bagi manusia? Minat dahr, waktu yang panjang, enggak tahu berapa lamanya. Lam yakun syai'an mazkura, dia enggak pernah disebut. Enggak ada namanya fulan, dulu undang fulan. Enggak disebut oleh manusia. Nah, kita manusia hidup namun dahulu oleh apa? Enggak ada Adam. Berikutnya akan mati juga. Nah, Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Tidak ada kekurangan apapun. Misalnya Allah mengabarkan, Allah punya dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan. Manusia punya dua tangan. Namun berbeda hakikatnya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesempurnaan. Nah, sifat masuk semua. Wa sifatihi al-'ulya imanan haqqan. Iman yang benar. Iman yang benar menunjukkan pentingnya bagi kita tahu iman, yakni usul al-iman, prinsip-prinsip keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ikat di sini imanan haqqa, iman yang benar. Kenapa disebutkan ini? Karena di sana ada yang orang mengatakan beriman kepada Allah namun batil. Ya. Batil. Apa di antaranya? Terkait dengan sifat, mereka menetapkan nama semuanya, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian. Kaum Asy'ariyah yang banyak di Indonesia, ya. menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mentakwil sifat yang lain. Kaum Asy'ariyah yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Itu. Padahal bukan. Abu Hasan al-Asy'ari sendiri sudah taubat dari akidah tersebut. Kaum Maturidiyah, kaum Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya nama yang banyak namun sekedar nama, enggak mengandung sifat. Jadi iman, mereka punya iman namun iman yang batil. Nah, di sini imanan haqqa, mengimani dengan iman yang benar. Ini arahan bagi kita semua untuk mempelajari usul al-iman agar tahu ini iman yang benar. Shadiqan, shadiq, jujur. Benar. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan. Tashbih di sini bertamtsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Enggak boleh kita mengatakan tangannya Allah seperti ini, seperti tangan ini. Namanya tamtsil. Turunnya Allah seperti ini. Wala ta'tilin, tidak pula ta'til, menolak dalil. Ya. Menolak dalil tersebut kenapa? Enggak masuk akal. Dia tolak. Enggak masuk akal kita. Dia tolak. Enggak boleh demikian. Wala tahrifin, tidak pula ditahrif, diselewengkan. Maknanya apa? Berlakukan, imani apa adanya di situ. Mengimani lafadznya dan maknanya, enggak boleh tahrif. Enggak boleh mentahrif, misalnya istawa diganti dengan istaula. Allah beristiwa diganti dengan istila. Allah berkuasa. Tahrif, penyimpangan ini. Tambahkan lam di situ. Istawa menjadi istaula. Taib. Wala tamthilin, tidak pula melakukan tamthil. Tamthil yakni menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada lagi di sana namanya takyif. Wala takyif, tidak menggambarkan. Menggambarkan ini menghayalkan, dihayalkan ini dan itu. Sifat Allah ini dan itu, namun enggak ada di kenyataan. Kalau tamtsil menyerupakan dengan yang ada di kenyataan di alam ini. Itu tamtsil. Kalau takyif menggambarkan dengan hayalan-hayalan yang enggak ada di alam. Ala asasi, yakni berdasarkan sumber dalil, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Di sini ditolak tamtsil dan takyif. Wa huwa as-sami'ul basir, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini terdapat isbat, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Dan bawahnya itu masih ada terkait dengan nasihah lillahi azza wa jal pada poin pertama terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar. Tashbih min ghairi tashbihin, yang kedua tamtsil. Jadi sepeda, kalau tamtsil itu artinya al-musawah fi jami'i al-wujuh, menyerupakan suatu dalam segala sisi. Ya, menyerupakan suatu dalam segala sisi. Istilah yang lebih tepat atau lebih utama dipakai adalah istilah tamtsil. Kenapa? Satu, ada dalam Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tamtsil. Adapun tasbih maknanya adalah musawah fi ba'dil wujuh, adanya kesamaan dalam beberapa sisi, enggak semuanya. Di sana ada kesamaan, ada perbedaan, namanya tasbih. Sehingga yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawaid Mutlaq, beliau awalnya menggunakan istilah tasbih, kemudian condong kepada istilah tamtsil. Kenapa? Satu, karena ini datang dari ayat, ada dalam ayat Yang kedua sesuai dengan maksud. Karena tamtsil itu menyerupakan dalam segala sisi. Yang enggak disebutkan di sini takyif. Bedanya takyif dengan tamtsil, kalau takyif menggambarkan sifat namun tidak ada pada kenyataannya. Kalau tamtsil menyerupakan sifat yang sama dengan yang ada di alam. Gitu. Tanya, Ustaz. Bolehkah kita mengusir atau membunuh selut yang mungkin di dalam kamar, yang membuat rumah di kamar, pakai kapur atau bensin atau panas? Ganggu ya? Kadang di kandang. Kandang burung. Sedikit mengganggu, apa itu perlu dibersihkan saja atau kalau memakai kapur bagus atau kapur bagus. Oh. Naik pasir. Kadang apa? Ganggu siapa? Anak, bayi. Ya. Apa lagi? Masuk siapa ya itu, telinga, masuk telinga. Jadi kalau sebatas itu artinya karena arahnya madarat, ya, madarat ke hewan peliharaan, madarat ke anak, ya. Allah alam, insya Allah tidak mengapa. Nah, kasih. Karena sulit ya, sulit mau kita jaga terus lewat kemana kesana kan nggak mungkin ya. Jadi dikasih benteng itu. Nah. Kalau memakai bensin itu pas di rumahnya itu kan biasanya terus mati ya itu boleh kan? Ini bensin ini ya tahu ini. Kalau kapur sudah cukup itu. Ya. Gak iman-iman bensinnya itu. Kalau bensinnya langsung rumahnya sarangnya. Sarang. Sarangnya itu. Kok macam bensin? Terus bensin terus pindah. Kalau bensin itu sama rumahnya hampir. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Disapu balik lagi ya kan? Iya. Apalagi semut merah itu. Itu dipelajari lagi. Nah. Terkait ini masalah penyelenggaraan jenazah. Mulai dari sebelum memandukan dan menguburkan itu, apakah benar pendapat yang matang bahwasanya apabila kita menguruskan jenazah itu dengan cara yang kurang halus, maka jenazah itu akan merasakan sakit? Oh gitu. Kurang halus, kurang apa? Terlalu kasar atau gimana itu, terlalu menekan jenazah itu akan merasakan sakit. Terutama terkait dengan tajhiz al janaiz, ya tentunya kita perlakukan dengan sewajarnya, enggak berlaku kasar, berlaku lemah lembut mestinya. Nah, adapun misalnya dikatakan semacam itu terlalu kasar gitu ya, jenazahnya akan merasakan juga kesakitan. Allah alam kalau itu butuh nas, butuh dalil yang itu. Cuman dalam bimbingan yang ada dalam syariat kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Seperti dalam hadis, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan, mematahkan atau memecahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Artinya di sini menunjukkan hurmah, yakni kemuliaan jenazah muslim. Jadi enggak kemudian karena sudah mati, karena sudah berpisah kan itu antara ruh sama jasadnya, tinggal jasadnya di situ. Tetap ada adab-adab yang butuh diperhatikan. Enggak kemudian samakan dengan hewan, bukan itu. Bedanya dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir pelakunya beda. Namun kita juga enggak boleh mencincang, motong-motong enggak boleh. Jadi kalau wallah alam terkait dengan apakah ketika diperlakukan kasar dia juga merasakan, itu butuh dalil. Ini perkara ghaib. Namun kita diperintah untuk berlaku lemah lembut. Ketika memandikan, ketika membawa dan seterusnya. Kemudian jam mati di. Gitu ya. Perawatan jenazah itu harus sesuai dengan laki-laki sama perempuan. Yang meninggal laki-laki, yang urus laki-laki. Nah, seandainya mungkin orang tua kita. Ibu anak dimandikan anaknya, bapak dimandikan putrinya. Pada asalnya yang memandikan laki-laki, mayit laki-laki dimandikan oleh mayit jenazah kaum muslimin yang laki-laki, yang perempuan gitu ya. Itu hukum asalnya. Kecuali suami istri. Yang bolehkan suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Atau anak kecil yang belum belum menarik perhatian lawan jenis, yang belum mumayyiz, misalnya umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, yang belum begitu batasannya, enggak menarik lawan jenis, itu enggak mengapa. Perempuan yang meninggal, perempuan meninggal laki-laki atau laki-laki perempuan, kalau tentunya lebih baik, lebih utama sama jenisnya. Laki-laki, perempuan. Jadi yang diperbolehkan tadi secara khusus nasnya adalah terkait dengan suami istri. Adapun ya kalau yang meninggal ibunya, bolehkah anak lelakinya memandikan? Jawabannya seperti yang lain. Itu kan juga aurat. Satunya aurat. Ketika hidup kan ada batasannya, aurat ibu di hadapan anaknya. Beda aurat wanita di hadapan suaminya, suami di hadapan istrinya. Itu hukum khusus. Adapun ini enggak bisa. Sehingga ketika ibu meninggal ya dimandikan oleh wanita juga. Bapak meninggal dimandikan oleh laki-laki juga. Gitu. Allah Allah. Kalau enggak ada meninggal itu, yang meninggal perempuan semua, yang di situ laki-laki semua, gimana? Atau sebaliknya, yang meninggal laki-laki, yang di situ sekampung atau setempat nggak ada laki-lakinya, semuanya wanita. Gimana? Kata ahli ilmu, disiramkan. Nggak ada suaminya, nggak ada istrinya. Kalau ada suami istrinya bisa mudah kan? Gak ada suami istrinya, disiramkan, diguyur. guyurkan. Gitu ya. Allah Alhamdulillah.